Landas kawan. Landas kawan. Sorry bukane aku rasa yang kapeiki merko lagi kahanan dek ngerti yo lungo ku pamit kerja aku janji rako lek wong liyo sing tak celuk mung siji kowe tetep setia. Tinggal lu mau kerja kowe ojo mendua ojo nganti mikir aku sing ora-ora. Kita setia nanti pastikan bahagia. Muka wae kowe neng kono ra ilang rasa. Aku janji perasaanmu bakal tak jogo. Wis cukup semene awak dewe lepadu. Hop setop de aku cinta kepada dirimu. Dek sorry bukane aku rasa ya. Insya Allah tahun ngarep lamar aku. Jujur aku pengen cepat dihalalkan sama wa ure bareng panjenengan. Dek sorry bukane aku rasa yang kape iki merko lagi kan. Dek ngerti yo lu ngaku pamit kerja aku janji rako lek wong liyo. Dek sorry bukane aku rasa yang kape iki merko lagi kanan. Dek ngerti yo kamu akan menjadi kita hingga sampai nanti usia kita tua sampai akhirnya kita tutup mata sampai berhentinya nafas kita.